إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Abdurrul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama dari Kitabus Shalah, yaitu bab Mawaqitish Shalah. Qala al-muallif rahimahullah, awwalu waqti adh-dhuhri الزوال وآخره مصير ذل الشيء مثله. أول وقت الظهر الزوال. أول وقت الظهر adalah الزوال, yaitu tergelincirnya matahari. وآخره مصير ذل الشيء مثله, dan akhirnya adalah apabila bayangan sesuatu telah sama dengan bendanya. Siwa faiz zawal, kecuali bayangan yang ada pada waktu zawal maka tidak dihitung. وهو أول وقت العصر, dan itulah awalnya waktu asar, yaitu ketika bayangan suatu benda telah sama dengan benda tersebut. Wa akhiruhu madamati syamsu baydha'a naqiyatan, dan akhir waktu asar apabila matahari masih terang bersinar. Wa awwalu waqtil maghrib ghurubu syams, dan awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Wa akhiruhu dhahabu syafaqil ahmar, dan waktu akhirnya adalah apabila telah pergi cahaya merah. Wa huwa awwalul isya, dan itu adalah awal waktu isya. Wa akhiruhu nisful lail, dan akhir waktu isya adalah pertengahan malam. Wa awwalu waqtil fajri idzan syaqqal fajru, dan awal waktu fajar ini waktu subuh apabila telah terbit fajar. Wa akhiruhu tulu'us syams, dan akhir waktunya adalah terbitnya matahari. Wa man nama an salatihi aw saha anha waqtuha hina yadhkuruha, dan barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia melupakannya maka waktunya ketika dia mengingatnya. Wa man kana ma'dzuran wa adraka min as-salati raq'atan faqad adrakaha, dan barang siapa yang memiliki udzur dan dia mendapati satu rakaat salat saja maka dia mendapati salat tersebut. Wa at-tawqitu wajibun, dan penetapan waktu itu wajib. Wal jam'u li udhrin jaizun, menjamak karena suatu udzur dibolehkan. Wal mutayammimu wa naqisus salati aw at-taharah yusalluna ghairihim min ghairi ta'khirin, dan orang yang bertayamum atau salatnya kurang atau taharahnya kurang, yakni misalkan salat kurang itu maksudnya tidak mampu berdiri maka duduk, atau karena sakit maka tayamum, ini maksud dengan kurangnya salat atau kurangnya taharah, mereka itu salat seperti selainnya pada waktunya tanpa boleh mengakhirkannya. Wa auqatul karaha seghairi Makkah, dan waktu-waktu yang dibenci untuk salat pada selain kota Makkah, ba'dal fajri hatta tartafi asyams, setelah subuh, setelah salat subuh sampai matahari meninggi. Wa inda zawal seghairi yaumil jum'ah, dan ketika matahari tergelincir pada selain hari Jumat. Yani maksud beliau ketika sebelum matahari tergelincir. Sebab kalau sudah tergelincir berarti waktu zuhur. Wa ba'dal asr hatta taghrub, dan setelah asr sampai terbenam matahari. Baik, inilah matan babu mawaqitish shalah, insyaallah taala akan kita jelaskan satu persatu. Sebelum kita masuk pada penjelasan mawaqitish shalah secara rinci, ada beberapa faedah yang sangat penting. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarh Al-Mumti', yang pertama, as-salatu qabla al-waqti la tashihhu bil ijma'. Salat sebelum waktunya tidak sah berdasarkan ijma', ijma' ulama. Apabila seorang salat sebelum waktunya tidak sah salatnya. Dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juz kedua halaman 45. Demikian pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'. Ini pentingnya kita mengetahui kapan masuk waktu salat. Sebab kalau seorang salat sebelum waktunya maka tidak sah salatnya. Sepakat ulama, tidak sah salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktunya. Sehingga Fa in shalla qabla al-waqti muta'ammidan fa shalatuhu batilah wa huwa athim. Apabila seorang salat sebelum waktunya dengan sengaja, maka salatnya batil. Salatnya batil dan dia berdosa. Wa in kana ghairu muta'ammidin alaysa bi athim. Sedangkan kalau dia salat tanpa sengaja, ini salat pada waktunya sebelum waktunya tanpa sengaja, misalkan dia menyangka sudah masuk waktunya, ternyata belum masuk, maka dia tidak berdosa dan sholatnya dianggap sebagai sholat sunnah. Artinya sholat wajibnya belum sah. Wajib baginya untuk mengulang sholatnya. Li'anna min syurut shalah dukhulul waqt. Karena diantara syarat sholat adalah masuknya waktu. Ini ditambahkan pada syarat sholat yang kemarin, Islam, akal, balik, ditambahkan dengan dukhulul waqt. Empat syarat sholat yang telah kita lewati. Ini yang pertama. Yang kedua, as-salatu ba'da khurujil waqti li'udrin tashihhu bin-nassi wal ijma'. Salat setelah keluar waktunya karena suatu uzur sah dengan nas dan ijma'. Dengan nas dan ijma', sebagaimana nanti akan kita lewati nasnya. Ini ijma' ulama. Salat setelah waktunya keluar karena suatu uzur. Ini uzur syar'i maksudnya. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Uzur-uzur yang dibolehkan seorang salat walaupun sudah keluar waktunya. Iya. Ini sah. Tapi tidak sebaliknya, walaupun seorang memiliki udur, kemudian dia mau sholat sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya. Misalkan seorang mau safar, belum masuk zuhur, dia sudah mau sholat zuhur, tidak sah sholatnya. Tetapi kalau asar sudah masuk zuhur, ketika dia safar, kemudian asar ditarik ke zuhur, maka sah. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat setelah keluar waktu sholat tanpa udur. Orang yang sholat setelah keluar waktu sholat tanpa udur, tanpa ada alasan. Jumhurul ulama berpendapat salatnya sah dan dia berdosa. Salatnya sah dan dia berdosa. Dan yang sahih kata Syekh Utsaimin rahimahullah tidak sah. Salatnya tidak sah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Ini benar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya baru dia mau lakukan sholat, tidak sah sholatnya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya taubat. Taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Qala al-mu'allif rahimahullah, awwalu waqti zuhri az-zawal. Awwalu waqti zuhri az-zawal. Awal waktu zuhur adalah az-zawal, tergelincirnya matahari. Di sini ada faedah. Kenapa ulama memulai babu mawaqiti shalah dengan salat zuhur? Kenapa bukan salat subuh? Subuh duluan masuk di waktu pagi. Kenapa tidak mulai dengan isya? Karena Islam huruf alifnya sama dengan isya. Islam dan isya. Sin, subuh dan seterusnya. Baik. Dikatakan oleh para ulama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika memerintahkan salat dimulai dengan zuhur, seperti dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir, dan itu adalah waktu zuhur. Dan seterusnya, ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan waktu zuhur. Demikian pula dalam hadis ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan waktu-waktu salat, maka beliau mulai dengan salat zuhur. Oleh karena itu, kebanyakan kitab-kitab fikih para ulama dimulai dari waktu zuhur. Tapi ini bukan suatu keharusan, hanya sebagai faedah saja. Baik. Kata beliau rahimahullah, awal waktu zuhri az-zawal. Awal dari waktu zuhur adalah zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Apa yang maksud dengan tergelincirnya matahari? Maksudnya adalah tahawul syams fi kabidis sama min jihatil masyrik ila jihatil maghrib. Yakni bergeraknya matahari dari tengah langit yang tadinya dia berasal dari timur mengarah ke barat. Ini maksudnya az-zawal. Ketika matahari sudah mulai bergerak masuk ke arah barat. Barat itu kan dari timur. Jalan terus sampai di tengah. Nanti akan datang pembahasan ini waktu yang dilarang untuk sholat. Ketika dia sudah mulai sedikit, walaupun cuman sehelai rambut, masuk sedikit sehelai rambut, maka itulah waktu az-zawal. Itulah waktu zuhur. Ini maksud dengan az-zawal. Ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat dari tengah-tengahnya. Baik. Berdasarkan dalil, antum lihat dalam lembaran yang anak bagikan, di situ ada penyebutan dalilnya. Penyebutan dalil yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalat asy-syams. Waktu zuhri idza zalat asy-syams. Waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Wa kana dhillur rajul qatulihi. Dan bayangan seseorang seperti panjangnya dia. Maksudnya apa? Maksudnya ini akhir waktunya. Bukan dua-duanya waktunya. Ini adalah akhir waktunya. Malam tahduril asar. Selama belum masuk waktu asar. Baik. Tinggalinya. Juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Jibril alaihi salam datang mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hari berturut-turut. Maka pada hari pertama Jibril salat ketika matahari tergelincir. Dan pada hari kedua beliau salat ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Yakni menunjukkan itulah akhir waktunya. Jadi beliau mengajarkan hari pertama ini awal waktu, hari yang kedua ini akhir waktu. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya. Ini dalilnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui waktu zawal? Disebutkan beberapa cara oleh para ulama. Yang pertama, kalau terlihat jelas, sudah terlihat matahari sudah bergerak, sudah tidak di tengah, maka ini cara yang pertama, jelas sekali. Kalau kita bisa melihatnya. Baik. Cara yang kedua, boleh dengan menggunakan waktu. Yakni waktunya itu dibagi dua. Ini bermanfaat terutama ketika mendung atau di musim dingin, matahari tidak terlihat. Tidak bisa kita lihat matahari. Maka waktu itu dibagi dua. Kalau terbitnya jam 6, terbenamnya jam 6 pagi, berarti berapa jam? Hah? 12 ya? 12 jam. 12 dibagi dua berapa? 6. Hitung 6 jam dari jam 6 pagi, berarti jam berapa? Jam 12. Maka berarti saat itulah waktu zuhur. Dilebihkan sedikit. Iya. Itu cara menentukan waktu zawal. Baik. Cara yang lain, cara yang ketiga, dengan menggunakan adzil, bayangan. Dengan menggunakan bayangan. Bagaimana caranya? Lihat aja satu benda, atau yang mudahnya, ambil tongkat, tancapkan di tengah lapangan. Tidak ada apa bayangan-bayangan lain di situ. Hanya ada bayangan tongkat itu. Kemudian lihat, ketika matahari dia masih di timur, tentunya bayangannya ada di mana? Di barat. Kalau bayangannya sudah mulai berpindah ke arah timur, berarti itulah waktu zawal. Itulah waktu zawal. Bayangan sudah mengarah ke timur. Cara yang keempat, masih tariqatul zil dengan bayangan. Ketika matahari mulai naik, maka bayangan itu akan terus berkurang. Kan gitu. Antum tancapkan tombak, kemudian lihat, bayangan itu akan terus berkurang. Tadinya panjang banget, berkurang terus. Kapan antum lihat dia mulai terbalik, dia mulai bertambah, berarti saat dia mulai bertambah itu, itulah waktu az-zawal. Itulah waktu az-zawal. Baik, ini diantara cara-cara untuk mengetahui az-zawal yang disebutkan para ulama kita. Jadi, awal waktu zuhri az-zawal. Awal dari waktu zuhur adalah zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu masiru dhilli syai' mislahu siwa fai'iz zawal. Sedangkan akhir waktu zuhur, apabila bayangan suatu benda telah menjadi seperti benda tersebut. Apabila bayangan suatu benda telah seperti benda tersebut, maka itulah waktu akhirnya sholat zuhur. Berdasarkan dalil yang tadi kita sebutkan. Siwa fai'iz zawal. Kecuali bayangan yang ada pada waktu zawal. Kecuali bayangan yang ada pada waktu zawal tersebut. Yakni pada waktu awalnya tergelincir matahari. Di situ sudah ada bayangan. Maka bayangan itu tidak dihitung. Kalau misalkan bayangan itu ukurannya 5 cm, kemudian tongkat itu ukurannya 20 cm, berarti tongkat itu akan jadi 25 cm, baru itu dianggap sebagai akhir waktu zuhur. Kenapa? Karena fai'uz zawal, bayangan yang muncul pada waktu zawal itu tidak dihitung. Paham tum? Baik. Kemudian faedah dari sisi bahasa, bayangan itu kalau sebelum terbit, sebelum matahari sampai di tengah, dinamakan al-zil. Tapi kalau dia sudah lewat dari tengah, dinamakan fai. Dinamakan al-fai. Ini maksudnya kan fai'uz zawal. Baik. Dikatakan al-fai dari makna ar-rujuk. Maknanya adalah ar-rujuk. Ini sesuai dengan maknanya, yakni dia kembali meredup setelah sebelumnya panas. Ini faedah logawiyah. Kalau dikatakan zil dan fai, itu hakikatnya dia berbeda. Zil adalah bayangan sebelum matahari tergelincir, sedangkan fai adalah bayangan sebelum matahari setelah matahari tergelincir. Baik. Itu yang dimaksud dengan faidhuz zawal. Jadi faidhuz zawal tidak dihitung. Kita bacakan faidah penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang faidhuz zawal. Kata beliau rahimahullah, "Anna dhillal ladzi zalat 'alaihi syams la yuhsab." Bahwasannya bayangan yang muncul ketika matahari tergelincir itu tidak dihitung. Bayangan yang muncul ketika matahari tergelincir itu tidak dihitung. Fi waqtin al-an, kata beliau, maka di waktu kita ini, hina kanat asy-syams tamilu ila al-janub. Ketika matahari condong ke mana? Al-janub. Janub mana? Hah? Janub selatan ya? Selatan? Baik. Janub selatan betul enggak? Hah? Ah, mudah betul. Janub selatan. Yakni ketika matahari condong ke selatan. Ini mungkin. Syita. Ini di waktu, terutama di waktu dingin di Arab Saudi. Kata beliau rahimahullah, labuda an yakuna hunaka dhillun da'imun li kulli syakhisin minan nahiyati syamaliyah lahu. Maka mesti ada di sana bayangan yang selalu menyertai pada setiap benda dari arah selatan ataupun dari arah utara, sebaliknya. Ini yang dimaksud dengan faidhuz zawal. Tapi ini tidak selamanya. Ini di Saudi, matahari condong ke arah mana? Ke arah selatan di waktu zawal. Di waktu zawal lebih ke arah selatan. Mungkin di daerah yang lain dia condong di arah utara. Kalau begitu, faidhuz zawal di arah selatan, kebalikannya. Kata beliau rahimahullah, wa hadha dhil la yu'tabar. Maka bayangan ini tidak dianggap. Fa idza bada'a yazidu fa da'a 'alamatan 'ala ibtida'i ziyadatihi. Maka apabila dia sudah mulai bertambah dari faidhuz zawal ini, maka taruh, berikan tanda. Berikan tanda dari mulai dia bertambah tersebut. Dari arah dimulai dia bertambah tersebut sampai kepada bendanya, itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung. Kalau dia 5 cm tadi kita sebutkan, berarti 25 cm jadinya, kalau tongkat itu ukurannya adalah 20 cm. Jadi yang namanya faidhuz zawal tidak dihitung. Baik. Jadi inilah akhir waktu zuhur apabila zillu syai' mithluhu. Bayangan suatu benda telah semisalnya, dikurangi faidhuz zawal. Dikurangi faidhuz zawal. Ini bayangan yang muncul ketika waktu zawal. Kemudian kita selesaikan insyaallah masalah waktu zuhur. Hukum asal, semua salat dikerjakan di awal waktu. Ini yang paling afdal. Dikerjakan di awal waktu. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasannya boleh diakhirkan atau bahkan lebih afdal diakhirkan. Seperti akan datang nanti, salat isya afdalnya itu di akhirul lail atau sebelum akhirul lail, sesaat sebelum akhirul lail. Afwan, sesaat sebelum nisful lail, sesaat sebelum pertengahan malam. Iya. Demikian pula di waktu zuhur, asalnya yang afdal ketika awal zawal. Ketika awal zawal, maka muazin mengumandangkan azan. Pengecualian dari itu ketika dalam keadaan syiddatul har, dalam keadaan cuaca sangat panas sekali. Alhamdulillah ini jarang terjadi di negeri kita. Kalau di Saudi, subhanallah, bisa sampai 50 derajat. Rasa-rasanya terbakar wajah ketika keluar dari rumah. Iya. Maka dalam keadaan seperti ini justru disunahkan untuk mengakhirkan. Untuk mengakhirkan waktu zuhur di akhir waktunya. Dan ini maksud dengan ibrat. Ini maksud dengan ibrat di dalam as-sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shadda al-harru fa abridu bis-salah." Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Apabila panas memuncak, ini sangat panas sekali, maka dinginkan dulu untuk salat. Karena sesungguhnya panas yang sangat itu dari panasnya jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Maka al-ibrat, dinginkan dulu. Dijelaskan oleh para ulama yang benar yang dimaksud dengan ibrat itu apabila sudah mendekati waktu asar. Bahkan dalam hadis Abu Dzar disebutkan, hatta sawa azillu at-tulula. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat pada waktu itu, hatta sawa azillu at-tulula. Ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan benda tersebut. Kalau begitu sudah masuk waktu asar. Karena kata al-muallif rahimahullah, wa huwa awwal waqtil asar. Dan itu adalah awal waktu asar. Seperti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, belum masuk waktu asar. Kenapa? Karena belum ditambahkan dengan faidhuz zawal. Dengan faidhuz zawal. Kemudian kata beliau rahimahullah, dalam Asy-Syarhul Mumti, kira-kira waktunya setengah jam sebelum sholat asar. Jadi kata beliau rahimahullah, kalau misalkan sholat zuhur jam 12, kemudian waktu asar jam 4.30, maka al-ibrat, waktu al-ibrat yang disunahkan untuk mengakhirkan zuhur itu adalah pada jam 4. Tapi Imam Sunani rahimahullah ta'ala dalam Subul Salam memiliki penafsiran lain. Beliau mengatakan itu adalah waktu musyarak, waktu yang boleh digabungkan, yaitu boleh akhir waktu zuhur dan boleh awal waktu asar. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Ya. Al-Muhim, inilah waktu al-ibrat. Jadi waktu ketika matahari sudah agak dingin dan tidak menyusahkan manusia untuk sholat. Baik, untuk pergi ke masjid. Faedah yang terakhir, dikatakan oleh sebagian ulama bahwasannya al-ibrat ini dibolehkan, yang mendinginkan matahari ketika untuk sholat zuhur dibolehkan bagi siapa yang sholat berjamaah. Dan sebagian ulama menambahkan, kalau rumahnya jauh, di mana berbahaya baginya kalau dia pergi ke masjid untuk sholat, saking sangat panasnya, sehingga bisa berbahaya baginya. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala membantah hal tersebut. Beliau mengatakan, karena tidak ada hak bagi kita untuk mentaqid yang itlaq. Di dalam hadis yang mutlaq, inna syaddal har, idza syaddal har fa abridus salah. Apabila panas yang sangat, maka dinginkan dulu sebelum salat. Dinginkan dulu untuk melakukan salat. Nabi SAW tidak mengatakan apakah mau berjamaah atau sendiri. Jadi ini umum, apakah seorang mau berjamaah atau salat sendiri, tidak ada masalah. Demikian pula kata beliau, Nabi SAW juga tidak menghubungkan dengan masalah dharar. Bahkan beliau mengatakan, fa inna syiddatal har min fihi jahannam. Sesungguhnya panas yang sangat itu dari panasnya jahannam. Tidak ada hubungannya dengan dharar. Maka kalau begitu kata beliau, masuk di dalamnya juga para wanita yang sholat di rumah. Tidak ada masalah. Bagi para wanita, kalau sangat panas sekali dan dia merasa kesulitan untuk sholat, maka al-ibrat, ya, menunggu waktu sampai menjadi dingin. Iya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan waktu sholat yang pertama, yaitu waktu zuhur. Semoga manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja apa yang telah beliau sampaikan. Dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan ke nomor 08 5353 02 03 04, 08 5353 02 03 04. Dan langsung saja kita serahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pak, saya mau tanya, mungkin bukan sekarang saatnya untuk menanyakan ini. Tidak apa-apa, yang penting masalahnya masalah agama. Masalah zakat, saya berdiam di lingkungan yang harus bayar zakat fitrah itu ke RT. Itu harus. Dan kalau enggak bayar ke RT itu ditanyakan. Yang menjadi ganjalan saya, karena hasil dari zakat fitrah dibagikan kepada yatim piatu, orang janda meskipun mampu. Dan yatim piatu yang sudah keluarga, dewasa yang berumur 10 tahun ke atas itu wajib. Mohon penjelasan Bapak Ustaz, kalau memang ada firman Allah, hadis maupun dalil, terima kasih. Zakat fitrah atau zakat yang diwajibkan bersamaan dengan berakhirnya puasa Ramadan, ini termasuk kewajiban yang harus kita keluarkan. Dan juga wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menarik zakat dari masyarakat, baik secara sukarela maupun paksa. Ini kewajiban pemerintah muslim. Bukan pajak yang diambil dari masyarakat, tapi zakat, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi bagus kalau ada RT yang mau menarik zakat dari masyarakat. Baik. Dan tentunya dalam penyaluran zakat tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak. Dan dalam zakat fitrah, yang berhak itu adalah fakir miskin. Seperti dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratan lisa'i min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu adalah penyuci bagi orang yang berpuasa